نسيم هبات علينا من حمال مصطفى نسيم. 92,9 FM Cirebon dipancarluaskan dari Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Sendang Sumber, dan Anda masih berada di ajangnya Belajar Bareng Bersama Buya dan Umi. Dan sahabatku semua, saat ini kita sudah masih berada di ajangnya tanya jawab ya sahabat ya. Dan masih ada kesempatan untuk yang ingin bertanya kepada Buya, Anda bisa bertanya di 4 media komunikasi kami. Dan kami ulangi sekali lagi, Anda bisa bertanya langsung di 0231252549 atau di via SMS di 081321461069, atau Anda bisa bertanya di FB Radioku dan Yahoo Messenger Radioku. Baik, kita angkat telepon ketiga yang sudah bergabung bersama kami di 0231252549. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersolat dulu Ibu. Ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabbihi. Dengan Ibu siapa di mana? Ibu Iis di Plumbon. Ibu Iis di Plumbon. Baik, kabarnya baik Ibu ya? Alhamdulillah. Baik, silakan langsung kepada Bu ya Ibu. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten, mau menanyakan mengenai TK. Ponakan saya kan TK tapi belum bisa. Seumpama bibinya pengen korban tapi melihat keponakan belum TK, untuk TK keponakan itu tangga apa kewajiban enggak gitu mas? Usia berapa iya. Keponakannya Ibu? Masih kecil umur, masih SD, di SD. Iya, masih belum balik ya Bu ya berarti? Iya, belum balik. Iya. Lalu yang kedua begini, saya kan apa namanya punya anak perempuan satu. Bapaknya sudah tidak ada. Seumpama saya, ya mudah-mudahan sih doakan saya panjang umur. Amin. Seumpama saya tidak ada, itu pembagi warisnya bagaimana caranya? Anak perempuan baik, terima kasih Ibu. Cukup Ibu ya. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu ya, langsung aja pertanyaan dari Bu Iis Plumbon ya, tentang akikah keponakan. Untuk keponakan ini Bu ya, gimana Bu ya? Yang harus dipahami pertama kali Ibu, baik akikah untuk anak atau keponakan, yang jelas akikah itu tidak wajib. Itu loh Ibu ya, iya. Ibu tadi ngomong wajib atau enggak, enggak wajib. Biarpun anaknya Ibu apakah sendiri tidak wajib ya? Apa mungkin ada pendapat yang mewajibkan tidak, Bu ya? Tidak. Tidak ada Bu ya. Baik. Jadi akikah itu tidak wajib. Selesai ya Ibu. Nah, kemudian jika seorang bapak atau ibu enggak punya duit, ya tidak wajib akikah. Apa diwajib? Tidak sunnah. Tidak sunnah untuk akikah. Kalau enggak punya, tidak punya uang. Enggak punya uang. Kemudian kalau ada orang lain, terserah bibinya atau tetangganya, saya mengakikahin boleh gimana ya? Boleh diniatkan saja, diniatkan akikah boleh-boleh saja. Mengakikahi anaknya orang bukan dilarang, namanya memberikan kebaikan. Nah, itu boleh-boleh saja. Apalagi anaknya itu belum balik. Ya, baik. Coba nanti perbedaannya apakah walinya harus mengizinkan atau tidak kan gitu. Tidak diizinkan tidak ada masalah karena itu mengakikahi orang ya. Berbeda adalah jika yang akikah adalah orang yang sudah dewasa. Masa, maka diberikan saja kepada orang tersebut sebab hakikatnya tidak ada hakikat seperti itu. Misalnya ibu belum diakikahi sama bapak ibunya ibu dulu. Bagaimana bolehkah ibu sekarang akikah untuk diri ibu sendiri? Ya boleh, namanya bab ya sunnah saja. Nah, jadi akan mendapatkan, sampai dikatakan paling tidak jatuh ke derajat sedekah, jadi tidak ada masalah. Jadi ibu boleh saja mengakikahi keponakan. Tapi tadi kan dia pengen kurban, cuma karena ngelihat keponakannya belum akikah, jadi mana yang didahulukan? Ya, apakah tetap kurbannya ya, atau kalau sudah jatang hari korban, kalau pasti hari korban ibu kurban dulu, kurban aja kurban dulu ya, karena sunnahnya sunnah ini ya berkenaan dengan diri ibu sendiri. Sementara akikah tidak dibebankan kepada ibu biarpun sunnah. Gitu ya. Berbeda jika seorang bapak bapak di bulan haji begitu lahir anak, punya kambing cuma satu ya, didahulukan mau mana? Korban atau mau akikah. Maka di saat seperti itu dahulukan enggak akikah karena waktunya disunahkan untuk bapaknya itu ya. Bapaknya itu siap. Korban nanti korban disunahkan juga tetap sunnah sebetulnya. Cuma mana didahulukan. Jadi yang menjadi sebab didahulukan karena waktunya. Iya. Nah, kalau yang namanya korban ya, kalau biasanya begini yang sering ditanyakan oleh orang itu, saya itu kayak begini, sudah tua kayak begini loh ya. Bapak saya belum akikahi, tapi saya pengen korban. Mana yang dahulukan? Korban, ya. Korban, karena apa? Sudah waktunya, sudah selesai, ya. Dan sunahnya. Korban, sunnah dibebankan atas diri Anda. Kalau akikah Anda dibebankan atas orang? Orang lain. Orang tua. Orang tua, orang tua. Maka Anda pikirkan sunnah yang dibebankan atas diri? Diri sendiri. Diri Anda. Bukan akikah dulu. Iya, ya. Baik, bukan. Berbeda ya. Jika Anda punya anak. Anda sebagai seorang bapak punya anak. Kayak begini nih, ya. Saya punya anak sekarang, mending korban toh akikah. Ya akikah mengakhiri hari-hari begini kok. Korbannya gimana nih? Nanti kalau sudah jadi harinya dari sekira baru lagi nanti. Biar kalau itu akikah itu apakah untuk bapak atau untuk istri juga? Biar maksudnya kesunahan itu untuk bapaknya. Yang memberikan nafkahnya. Yang memberikan nafkah. Ya misal sunnah. Memang kan kewajiban untuk suami biar untuk memberikan nafkah. Maksudnya kewajiban dalam memberikan nafkah kan suami. Iya. Lah ini suami kebetulan nggak mampu, ternyata yang bisa punya kambing itu istri gitu tuh. Tapi kesunahan ya, tetap mendapatkan kesunahan bagi seorang istri dan sebuah kemuliaan. Gitu ya. Baik Bu ya, terus ngomong-ngomong masalah kurban gitu Bu ya. Itu kan misalnya Bu ya, kalau tahun ini misal Umi ini punya kambing cuma 2 gitu kan Bu ya. Jadi Umi niatkan mungkin 1 kambing untuk Buya, 1 kambing untuk Umi gitu kan Bu ya. Nah, kan kita punya anak 4 kan gitu Bu ya. Nah, biasanya tahun depan ternyata Umi bisa beli kambing 2 lagi. Nah, itu apakah tetap diniatin untuk Umi lagi dengan Buya lagi atau nanti dialihkan ke anak 1 dulu, 2 gitu Bu ya. Itu kadang pemahaman di masyarakat seperti itu masih membingungkan Bu ya. Sunnah di dalam korban itu ada 2. Namanya sunnah ainiyah dan sunnah kifayah. Sunnah ainiyah itu, dan ini yang jarang dihadirkan. Sunnah ainiyah itu disunnahkan atas setiap kepala orang per orang. Iya, ya. Kalau Anda dengan istri, kalau misalnya kita dengan anak-anak, maka ya sejumlah anak-anak dan kita itu sunnah ainiyah. Ya, orang per orang kita sembelihkan korban satu-satu. Baik. Ini sunnah ainiyah. Cuman orang kadang-kadang enggak paham makna ini. Lah kalau ternyata kambingnya enggak cukup, maka masuk sunnah kifayah. Apakah misalnya keluarga kita ada 15 gitu. Kan 15 kambing kan repot. Ya kan? Ya sudahlah 5 kambing atau 3 kambing sudah diniatkan untuk keluarga. Sampai Nabi pernah menyembelih kambing dan beliau berkata, "Hadhi udhiyati wa ahli baiti." Ini adalah sembelihan korbanku dan keluargaku. Maka ini adalah hujahnya sunnah kifayah. Nah, jadi sunnahnya kifayah dan sunnah ainiyah itu setiap tahun datang. Jangan seperti keyakinan di kampung. Kalau sudah akikah dulu yang kami dengar di masyarakat di kampung, itu kalau sudah korban itu ya sudah. Kalau ditanya Pak korban lagi Pak Haji, oh sudah saya korban 20 tahun yang lalu. Lah ini dari mana ilmu itu? Setiap bulan haji tiba, maka disunahkan kita orang per orang itu korban. Korban lah kok ada sudah korban tapi 10 tahun yang lalu. Dan ini kesalahpahaman di masyarakat. Yang harus pahamkan sunnah ainiyah bagi Anda orang per orang, dan kedatangan sunnah ini adalah tiap tahun. Khususnya di saat Anda berada di Mekah sana. Ya Bu ya, cuma dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang gitu Bu ya. Kayaknya tadi tuh Bu ya kata Umi, contohnya anaknya, tahun ini Umi sama Bu ya, tahun depan nanti anak pertama, anak kedua, tahun lagi anak ketiga, anak keempat gitu itu Bu ya. Itu sebetulnya nanti diputer lagi, itu gitu, sebenarnya tuh, dibangun atas keyakinan korban itu hanya setahun sekali. Itu Bu ya. Sehidup selalu. Sehidup sekali. Berarti ya. Bapaknya sudah, kan saya sudah, kan gitu maksudnya. Bu ya sama Umi kan sudah. Sudah apanya? Tinggal anak-anak dong. Berarti enggak sunah lagi Bapak Ibu mungkin kan? Karena kepengen biar pahalanya tuh anak-anak juga dapat. Semuanya dapat hadi ushiyati wa ahli baiti. Gitu ya, dengan sehingga kebiasaan ya, di negeri yang orang-orang soleh itu enggak pernah di hari raya itu enggak ada kambing. Pasti ada Bu ya. Saya sekarang lihat kampung pojok sana dapat 6 on. Jadi sate 3 tusuk. Ya, ini karena apa? Belum ada budaya yang benar kayak gini. Kalau budaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya berpikir untuk punya kambing. Kalau tidak bisa menyembelih kambing atas semua kepala yang ada di rumah, maka paling tidak di rumah itu menyembelih satu kambing. Satu kambing dibagi 3 sunnahnya. Ya. Misalnya kita berkeluarga 10 orang, kan begitu ya? Mulai dari yang membantu rumah kita, anak kita dan sebagainya. Misalnya kita punya kambing satu gede disembelih dibagi 3. Sepertiga dibagikan orang, sepertiga dimasak untuk tamu, sepertiga dimasak untuk anak-anak kita. Jangan sampai anak kita ngiler. Akhirnya lagi orang yang berkorban nggak boleh makan bulunya saja. Ada itu semuanya. Kecuali yang menjadi nazar, dan menjadi nazar sendiri perbedaan antara ulama. Apakah kalau kita berkata bahwasanya kambing ini kambing korban jadi nazar, ini adalah dibicarakan. Kalau para ulama madhab, ulama seperti kitab-kitab Bejuri dan yang sebagainya, cukup seseorang berkata ini kambing korbanku, katanya sudah jadi nazar. Itu kan pendapat ulama. Sementara yang namanya nazar itu diniatkan. diniatkan. Lah kalau misalnya ini akan aku jadikan kambing korban, tapi sunnah kok niatnya, bagaimana? Hmm. Ya, ya. Baik, ini adalah tadi, perbedaan. Sempatkan kalau seandainya untuk orang yang ingin berkurban itu tidak disunahkan untuk disunahkan untuk tidak potong kuku dan potong memang rambut itu, ya, ya ada betul, kesunahan. Itu ada kesunahan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya Buya kurbannya ini kurban kifayah seperti kata Buya tadi, sama. Satu keluarga berarti satu keluarga disunahkan enggak? Disunahkan karena untuk tasyabuh dengan hujjat orang haji untuk tidak menyotong itu. Ada memang itu ada kesunahan itu. Tapi bukan wajib, bukan loh wajib ya. Artinya kalau kuku kan dilarang, bukan gitu. Cuman yeah. Permasalahan ini kadang-kadang ustaz di kampung itu ngomong sunnah jadi wajib. Yeah. Ngomong kuku panjang pun ditahan-tahan gitu. Jadi ada. Jadi kalau memang kukunya enggak benar sudah kepanjangan ya dipotong. Kalau masih mungkin, jadi biasanya sebelum masuk Dzulhijjah itu sudah potong kuku. Sudah potong kuku. Baru gitu, nanti ya. Ditahan hingga sampai 10 hari. Sekorban itu. Ya. Itu untuk tasyabbuh, untuk menyerupai dengan orang-orang yang haji. Itu sunnah. Dan baik ya, subhanallah. Baik ya. Berarti makasih Bu ya untuk penjelasannya. Baik, ini ada pertanyaan tadi Bu ya, satu anak perempuan tuh kalau bapaknya sudah enggak ada nanti warisnya tuh gimana Bu ya? Ibu, ini tidak bisa seperti itu. Ibu tidak menjelaskan ibu punya saudara atau tidak. Kan gitu ya? Kalau ibu punya saudara, misalnya nanti ibu masih punya ibu atau tidak. Kan gitu ya? Kalau ibu masih punya saudara laki-laki, nanti ya tinggal anak perempuan mengambil separuh. Selebihnya adalah diberikan kepada saudara ibu. Jadi tidak bisa seperti itu, Bu ya. Jadi harus dijelaskan. Dan nanti ada lagi tidak? Ada ibunya Anda atau tidak? Nenek, ya, kayaknya banyak banget sih selain harus baik, komplit ya kalau ditanya masalah waris. Baik ya. Baik ya, subhanallah tadi. Cuman ada gambaran barangkali ya. Barangkali ibu masih umumnya orang itu kan punya saudara ya. Biasanya bapak ibu Anda sudah meninggal tapi Anda mungkin punya saudara. Saudara. Jika ada saudara laki-laki dari Anda, maka nanti akan menghabiskan itu semuanya. Baik, kalau tidak nanti adalah saudara perempuan Anda, namanya itu adalah ukhtun syakikah atau apa, nanti bergabung dengan bintun, bergabung dengan anak perempuan menjadi 2/3 itu kan ada. Jadi ibu kalau memang kejadiannya benar nanti bisa langsung bisa dijelaskan. Jadi tidak gampang, itu hanya gambaran saja. Yang jelas anak perempuan itu mengambil yang mula-mula yang pertama adalah separuh dulu. Kemudian nanti jika ada paman, sisanya diberikan kepada paman sama bibik-bibiknya itu. Baik, subhanallah. Terima kasih Bu untuk jawabannya. Selanjutnya pertanyaan kita beranjak kepada sahabat yang sudah bergabung di via SMS Bu ya. Ini ada pertanyaan di sahabat 0143. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Rian dari Blitar Bu ya. Pada usia berapa sebaiknya memberikan pendidikan ke pondok pesantren untuk anak kita, dan baiknya ponpes yang metode belajarnya bagaimana, menghafal Quran dulu atau yang seperti apa Bu ya? Terima kasih. Baik. Yang harus diperhatikan bahasanya anak itu adalah anak. Yang dia perlu sentuhan kelembutan seorang tua, dan psikologinya harus diperhatikan. Jangan hanya ambisi orang tua ingin menjadikan anaknya alim sehingga tidak memperhatikan makna kasih sayang kepada sang anak. Baik, menyekolahkan anak umur tidak dibatasi. Jika anak mulai umur 6 tahun itu sudah bisa didekatkan kepada pesantren 7 tahun, ternyata dia menemukan kenikmatan di situ. Karena mohon maaf mungkin suasana di rumah kita kurang indah, tidak, kurang ini. Ternyata anak-anak dipilih termasuk di pesantren Al-Bahjah itu anak-anak kecil, ada 150-an anak kecil. Usia SD, mereka tidak dipaksa. Dan tidak ada yang dipaksa. Dan ternyata waktu tidak diterima itu ada yang menangis waktu daftar, sebab mau mendaftarkan anak-anak kecil khusus tahfidz itu di saat tidak diterima mereka menangis. Baik, jadi tidak terbatas ibu. Hanya begini loh, seorang ibu kalau ingin memondokkan anak kecilnya itu jangan dipaksa. Akan tapi bagaimana disenangkan hatinya, diajak sering berbicara tentang pondok pesantren, ya, dibangun kecintaan, ya, kerinduan kepada pesantren, sehingga yang mondok di sini anak-anak kecil itu memang dari rindu dulu. Jadi kalau memang senang dulu, sehingga waktu mau mondok di sini tuh tidak hukumannya benar. Kadang-kadang kalau kamu nakal nanti dipulangkan, begitu. Jadi mereka takut. Nah itu. Jadi rasa cinta dulu. Jadi ini umur tidak tertentu ibu. Kalaupun kecil mungkin diakak, tapi syaratnya apa? Ibu sendiri menghimbau dia. Jangan dipaksa. Jangan sampai anak menjadikan anak itu musuh dengan pondok pesantren. Baik, itu yang pertama. Kemudian menghafal Al-Quran. Memang sebaiknya menghafal Al-Quran di masa kecil. Masa kecil ya. Dan harus difahami kepada ahli Quran sekalipun. Orang penghafal Quran, Anda mungkin mendengar saat ini, wahai penghafal Quran, ketahuilah tidak ada perintah dari Allah untuk menghafal Al-Quran. Dan Nabi pun tidak memerintahkan orang menghafal Al-Quran. Al-Quran. Akan tapi memang kita, memang ada keutamaan orang menghafal Al-Quran. Tapi itu semua tidaklah perintah. Jadi jangan sampai orang salah. Tidak ada perintah kita untuk menghafal Al-Quran, tapi kita diperintahkan untuk merenungi Al-Quran. Sampai dikatakan oleh para ulama, umirna bidadabburil Qur'ani wa qad takaffalallahu bihifdzih. Kita diperintahkan untuk merenungi Al-Quran dan Allah lah yang akan menjaganya. Yang menjaga Al-Quran bukan hufat, mohon maaf. Walakinnana, akan tapi kita semua insaghalna, lebih sibuk bihifdihi, untuk menghafal. Kita lebih sibuk menghafal, mutarakna tadabburah, kemudian kita meninggalkan renungan. Ini dikil Syekh Mutaqala Sa'rawi dan yang lainnya, para ulama itu mengatakan yang demikian itu. Kita sering memikirkan hanya hafalan saja, lupa bahwasanya tujuan kita adalah merenungi Al-Quran. Nah, orang sibuk menghafal, tapi mana renungannya? Renungan itulah yang merubah sifat, merubah watak, merubah karakter seseorang. Nah, maka kebanyakan orang-orang besar yang selama ini yang kami temui, ya, termasuk guru-guru kami waktu belajar di Yaman itu, mereka menghafal Al-Quran rata-rata di bawah 11 dan 10 tahun. Termasuk mufti-mufti Hadramut yang kami temui, termasuk kita punya guru Profesor Dr. Ali Tahrayan, Syekh Muhammad Khatib, Syekh Muhammad Ba'udun, para masyayikh-masyayikh yang ada di sana. Ternyata kalau ditanya berapa tahun mereka menghafal Al-Quran, 9 tahun sudah selesai. Termasuk kawan-kawan kami waktu itu, ada mereka banyak menghafal di masa-masa kecil, sampai kami punya kawan tuh keluarga Alidrus itu semua menghafal Al-Quran. Termasuk ada doktor ekonomi, fakultas ekonominya menghafal Al-Quran. Nah, kemudian saudara dua kakak beradik itu satu kelas dengan kami. Satu kelas dengan kami, mereka menghafal Quran. Kami tanya, umur berapa menghafal Quran? Di bawah 11 tahun. Subhanallah ya. Jadi waktu sekolah itu sudah gak mikir hafalan Al-Quran, dan begitu enteknya dia belajar gampang. Makanya menyerap ilmunya cepat, gak sibuk dengan hafal Al-Quran. Nah, sekarang menghafal Quran di usia tua, sibuk menghafal Al-Quran, hanya gak berani belajar yang lain. Akhirnya tidak belajar yang lain, sehingga syariatnya dilanggar, halal haram tidak tahu dan sebagainya. Maka mana yang lebih utama, antara orang menghafal Al-Quran atau memahami syariat? Ya, memahami faham halal haram dong syariat, bukan menghafal Al-Quran. Cuman mana lebih bagus lagi, hafal Al-Quran plus faham syariat. Ya. Perbandingannya orang menghafal Al-Quran adalah dengan siapa? Dengan orang yang tidak menghafal saja. Itu punya kelebihan. Jadi ibu kalau pengen menjadikan anak hafal Quran di usia kecil, usianya adalah usia menghafal. Di bawah 15 itu selesai. Baru setelah 15 tahun ke atas, itu masa tadabbur, masa pubertas, masa berpikir, masa ini mereka akan merenungi Al-Quran, akan dicatat menjadi ulama. Dan itu program kami pun dapat tunjuk dari orang-orang yang sudah menghafal Al-Quran. Jadi kami mendirikan, ada pesantren kita, pesantren umum, pesantren al-baca umum, ada anak-anak gede dan sebagainya. Cuman anak gede di atas 15 tahun dilarang menghafal Al-Quran secara utuh, akan tapi dihimbau untuk menghafalkan ayat-ayat. Kenapa kami larang? Takut dia sibuk hanya urusan menghafal, sehingga tidak ngerti fikih halal haram. Hafal Al-Quran diberikan ke siapa? Anak-anak kecil, program di belakang. Sekarang ada hampir 130-an lebih itu. Itu anak-anak 130 atau 150 kita kurang. Itu anak-anak kecil. Anak-anak kecil mereka penghafal Al-Quran, dan alhamdulillah masih usia SD kelas 3, ada yang 11, ada 9, ada 7. Mereka lah, nanti usia 14-15 mereka sudah selesai. Baru setelah itu akan kita beri ilmu fikih yang lainnya, dan itu akan kita semua mencontoh kepada guru-guru kita. Dan kami pribadi itu adalah dalam hal semacam ini, mestinya kami merasakan susahnya hafalan di saat usia tua, Bu, sehingga untuk belajar ilmu yang lainnya menjadi macet, terganggu. Jadi kita jangan sampai anak-anak punya kisah yang sama. Baik, Bu, terima kasih, Bu, atas jawaban-jawabannya dan atas penjelasan tentang tadi masalah hari akhir, ya, Bu, persiapan untuk menghadapi hari akhir. Dan subhanallah, masih banyak pertanyaan yang masih belum dijawab, Bu, dikarenakan waktu. Semoga waktunya bagi kita untuk mengakhiri acara ini, Bu. Dan bil barokah, Bu, kita tutup dengan doa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya. Amin. Ya Allah, yang menguasai hati kami, yang memiliki hati kami, ya Allah, tanamkan, suburkan keimanan kami, keyakinan kami kepadamu, ya Allah. Amin. Dan keyakinan kami kepada hari akhir. Amin. Dan jadikanlah mat surga, neraka, mahsyar dan seterusnya adalah jelas di mata dan hati kami. Amin. Akan terlihat setiap saat, sehingga akan bisa menjadi kontrol untuk kami menjalani hidup ini, Allah. Amin. Agar kami mudah meningkatkan ketaatan kepadamu. Amin. Agar kami mudah menjauhi kezaliman. amin, agar kami amin, mudah amin. Menjauhi kemaksiatan, agar amin. Kami bisa berperilaku yang baik, akhlak yang mulia, ya Allah. Amin. Agar kami mudah untuk kembali tobat kepada-Mu, ya Allah, atas amin. Segala dosa, ya Allah. Amin. Keyakinan kepada hari akhir, ya Allah. Amin. Ya Allah, tidak ada kelalaian yang kami lakukan di dunia ini kecuali karena kami telah lalai akan hari akhir. Kami akan lalai, kami telah lalai kepada siksa-Mu, ya Allah. Maka kami mohon, ya Allah, ingatkan kami, ya Allah, kepada akhirat, ya Allah, amin. Dengan kasih sayang-Mu, ya Allah, amin. Agar kami bisa senantiasa menjaga perilaku kami, ya Allah. Amin. Ampuni kami saat kami di dunia, ya Allah, amin. Hingga kami masuk alam barzah-Mu adalah dengan amin. Tanpa dosa, ya Allah. Amin. Amin. Kami amin. Semua banyak dosa, ya Allah, dan tidak ada yang tidak berdosa. Akan tapi sungguh pengampunan-Mu lebih luas amin. Daripada amin. Dosa amin. Yang kami lakukan. Maka ampuni kami, amin. Ya Allah. Amin. Ampuni guru-guru kami, ampuni orang tua kami. Amin. Berikan amin. Kasih sayang-Mu kepada mereka semua, amin. Dan berikan amin. Kepada kami mudahan dalam segala urusan kami. Amin. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan mereka dalam bayar hutang. Amin. Panjangkan amin. Umur kami semua dalam ketaatan serta sehat walafiat. Amin. Dan berikan kepada kami semua husnul khotimah, mati amin. Dalam keadaan amin. Iman amin. Iman, iman, ya Allah. Dan jadikan amin. Ucapan kami di akhir hayat kami kelak amin. Adalah kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammad la ilaha illallah Muhammad la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الدنيا ربنا يهدينا شراط المستقيم شراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Baik, terima kasih Bu ya, dan juga kepada sahabatku semua yang telah bergabung bersama kami. Kami mengucapkan terima kasih. Semoga kebersamaan kita ini menjadi kebersamaan yang penuh berkah, yang akan menjadikan semakin kita menjadi semakin lebih baik lagi. Dan subhanallah sahabat, semoga kita juga dengan apa yang tadi kita pelajari menjadi orang-orang yang senantiasa ingat kepada kematian, sehingga akan menjadi memacu kita untuk memperbanyak ibadah, untuk menjadikan kita banyak melakukan kebaikan, agar kita juga terjauh dari perbuatan zalim, dan menjadikan kita bisa lebih berakhlak deh, dan lebih banyak mudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kami mohon maaf atas segala kekurangan sahabat ya, dan semoga Allah memberikan kesempatan dan kemudahan kita untuk mencari ilmu, dan selalu untuk mencari ilmu, karena namanya mencari ilmu tidak ada batas waktunya sahabat ya, dari mulai kita lahir sampai nanti ketika nyawa kita dicabut oleh Allah, itulah waktu kita untuk terus mencari ilmu yang akan menjadikan kita semakin dekat kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, dan semoga kita bisa bertemu kembali di Senin yang akan datang pada jam dan waktu yang sama dalam acara Belajar Bareng bersama Buya dan Umi ya sahabat ya. Dan juga Anda bisa terus mengikuti acara di radioku, karena masih di setiap harinya Anda akan insya Allah menemukan waktu, akan ada ilmu-ilmu yang akan terus dibagikan ya sahabat ya. Dan semoga ini semua akan menjadikan umur kita semakin barokah dan menjadikan semakin bermanfaat, dan semoga Allah juga memberikan kemudahan kepada kita untuk mengamalkan semua ilmu-ilmu yang kita pelajari. Terima kasih atas kebersamaan Anda, mohon maaf atas segala kesalahan, dan mohon doanya selalu. Saya Umi Fairuz Arahbini pamit ya dari ruang dengar sahabatku semuanya. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.